الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, terima kasih banyak di atas jemputan. Saya tanya Ustaz Amin, apa tajuk dia Ustaz Amin? Sunnah yang menjadi fitnah. Saya sebenarnya baru pulang daripada Mekah. Tak stop lagi. Tadi dia cerita tak rehat lagi. Mai semalam PA saya kata kena pergi KL. Siapa pula? Ada ceramah di KL. Oh, kata. Tapi tak apa, alhamdulillah. Sampai ni tanya Ustaz Amin, tajuk apa? Ustaz Amin kata sunnah yang difitnah. Jadi saya duk fikir. Walau macam mana pun insya-Allah saya akan bincangkan tajuk yang disebutkan itu dengan kadarnya dan insya-Allah kita akan buka pada sesi perbincangan. Hadirin yang dirahmati Allah. Di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita yang ada pada hari ini sudah 1430 tahun lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka merujuk apa-apa yang menjadi perbezaan pendapat di kalangan mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yaani kalau berlaku perbezaan pendapat, mereka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perwakilan-perwakilan yang Nabi hantar ke Yaman, Nabi hantar wilayah ke Bahrain dan seumpamanya. Mereka ini akan, masa zaman itu tak ada WhatsApp, tak ada handphone. Mereka akan membuat keputusan berdasarkan dengan kadar pengetahuan yang mereka ada semasa mereka dengan Nabi. Kaum yang berada di tempat berkenaan, mungkin mereka tak jumpa Nabi. Mereka akan bertanya kepada utusan Nabi. Apa yang Nabi mahu, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, apa arahan Nabi. Kadangkala mereka bagi tahu Nabi bolehkan. Kemungkinan di Madinah telah ada wahyu baru. Yang dulu dibolehkan, sekarang tak dibolehkan. Kerana wahyu masih lagi turun. Pun begitu, kemudiannya mereka akan dapat memaklumkan tentang hadis-hadis ataupun nas-nas Al-Quran yang turun kemudian untuk orang di tempat itu membetulkan. Itu pun menyebabkan kadang-kadang berlaku khilaf di kalangan para umat Islam yang berada di tempat itu. Sebahagian membolehkan, sebahagian tidak berdasarkan maklumat yang sampai kepada mereka. Bila Nabi SAW tidak ada, sahabah radhiyallahu anhum, bukan semua mereka yang mendengar semua hadis Nabi. Kita kena tahu. Kerana Nabi bukan sentiasa apabila bercakap semua sahabat ada di kelilingnya. Kadangkala sahabat Nabi SAW dia bergilir dalam menentukan siapa yang nak pergi dengar pengajaran Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu umpamanya, dia bergilir dengan jirannya. Ada hari dia pergi ke kebun, buat kerja dia. Ada hari jiran dia pergi, mereka bergilir untuk pergi ke tempat mendengar Nabi. Kerana mereka juga perlukan kehidupan. Mereka perlu kerja. Dan dalam masa yang sama, mereka belajar daripada Nabi SAW. Kadangkala Nabi bagi tahu satu hadis. Hadis ni, yang apabila kita sebut hadis, bermaksud perkataan Nabi. perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah lagi nanti dia akan sebut sifat Nabi dan seumpamanya. Tapi saya nak fokuskan yang ini. Kadang-kadang Nabi dia tak buat, dia tak cakap tapi dia buat. Hadis. Umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mendengar budak-budak menangis dalam solat, masa tengah solat, kata Anas, "Idza sami'a buka as-sabi khaffafa salatah." Bila dia mendengar tangisan budak, dia meringankan salatnya. Rahmatan li ummihi, kerana dia kesian kepada mak budak tu. Bukan dia kata, siapa main bawa budak main masjid ni? Tak. Dia ringankan salatnya. Kerana simpati kepada. Tak ada perkataan, tapi ada perbuatan. Ia juga hadis. So, kerana ramai kita, kerana perkataan hadis tu sendiri cerita. Ramai kita bila dengar, ingat hadis, ingat perkataan Nabi. Tapi kita kena tahu termasuknya juga ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Nabi tak cakap apa, tapi dia mengaku. Pengakuan tu kadang-kadang Nabi sama ada Nabi diam ataupun Nabi ketawa. Macam Amr bin As, dia mencerita bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik dia supaya dia pergi mengepalai satu pasukan kecil. Dia berjunub. Orang lain berwuduk, dia bertayamum. Dia bertayamum. Jadi sahabat yang lain tak puas hatilah, apa kita punya ketua kita ni. Orang lain berwuduk, dia bertayamum. Jadi Nabi tanya dia, kenapa kau tayamum sedangkan orang lain berwuduk? Dia kata, udara sejuk. Aku bimbang aku jatuh sakit. Dan aku ingat Allah Subhanahu wa taala menyebut, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang kat kamu. Nabi dengar alasan Amr bin As. Dia baru masuk Islam, tapi dia bagi alasan tu. Dalam hadis itu kata, fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelak dengan dia. Maksud okeylah. Kan? Kadang-kadang patabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi senyum. Okeylah, kerana Nabi ni taklah kata dia gelak kemudian bila orang tanya, boleh kan Nabi? Tak boleh, saja aku gelak pi kat dia. Ini tak mungkinlah, itu kita kan. Nabi kerana dia tindakan dia authority. So dia menentukan. Jadi para sahabat apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada, mereka akan tanya antara satu sama lain. Adakah sesiapa dengar Nabi kata ini? Adakah sesiapa dengar Nabi kata ini? Adakah sesiapa dengar Nabi lakukan hal ini? Kadangkala ada perkara yang mungkin sahabat yang kecil dengar. Sahabat yang besar seperti Abu Bakar tak mendengar. Contoh yang selalu disebut oleh para fuqaha, contoh ialah tentang satu pernam harta pusaka untuk nenek. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sentiasa dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila timbul isu peruntukan untuk nenek dalam harta pusaka, Abu Bakar kata dia tak tahu, Nabi dia tak tahu, tak pernah tengok Nabi bagi. Tetapi Muhammad bin Maslamah, Mughirah bin Syu'bah, mereka menyaksikan bahawasanya mereka sahabat kecil-kecil je. Dia pernah tengok Nabi bagi 1/6. Jadi kadang-kadang ada benda yang sahabat besar tak tengok, sahabat kecil tahu. Sebab mungkin masa tu mereka datang ke Nabi. Mereka tengok. Macam satu Nabi, sahabat tu mungkin datang urusan dia. Mungkin orang tu datang 3 orang. Mungkin perwakilan datang 50 orang. Mungkin ada 15 orang. Mereka ni mendengar. Jadi hadis ini bertiabaran. Jadi sahabat akan refer antara satu sama lain apabila Nabi SAW tak ada. Tanya orang ni. Bila ada hadis Nabi, maka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah setelah melihat kepada nas dan dalil dan melihat kepada latar tanah para sahabat radhiyallahu anhu, mereka bersepakat bahawasanya wassahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jamaah, semua sahabat itu adil, mereka tak bohong tentang Nabi. Mereka mungkin melakukan dosa kerana mereka bukan maksum, tapi mereka tak bohong tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis itu ditatabuk. Mereka telah follow up dan tengok daripada jalur-jalur riwayat yang berbeza-beza, menunjukkan bahawasanya penipuan sahabat tidak berlaku tentang hadis. Namun, jaminan yang sama tidak ada kepada orang yang selain sahabat. Bila Nabi tak ada, yang datang kemudian, orang yang jumpa sahabat tidak jumpa Nabi. Mereka ini adalah tabi'in. Tabi'in. Mereka ini mendengar hadis daripada sahabat. Dengar daripada Ibnu Abbas, dengar daripada Abdullah bin Mas'ud, dengar-dengar. Dan mereka ini ada yang baik, ada yang tak baik. Apabila berlaku macam-macam kepentingan hidup manusia, ada orang meniaga, ada orang terlibat dalam politik, maka mula ada orang bila nak berhujah, nak gunakan nama Nabi SAW. Bila dia nak meniaga, disebut nama Nabi. Nabi kata, makan kacang bagus. Umpamanya. Kan? Sebab itu maka kita dengar hadis-hadis yang pelik-pelik. Ada hadis palsu. Al-Bazinjan syifa min kulli da. Terung ubat bagi semua jenis penyakit. Palsu. Mula orang tok, siapa buat? Toki terung buat. Bila berlaku krisis Muawiyah dan Ali, mula orang mereka fadilat-fadilat Ali dan ada yang mereka fadilat Muawiyah. Semua orang akan mula bila nak guna, qala Rasulullah, kata Rasulullah. Ini menyebabkan berlakunya, apa tak bunyi? Ini, okey. Ini menyebabkan mula wujudnya hadis palsu. Dan ini mengingatkan kita tentang hadis yang sahih. Yang Nabi bagi amaran, inna kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bohong guna nama aku tak sama dengan bohong nama guna nama orang lain. Bohong nama guna nama orang lain pun salah juga. Tapi siapa yang bohong guna nama aku, siap tempat duduk dalam neraka. Orang bohong guna nama bank, salah. Bohong guna nama menteri, salah. Tapi bohong guna nama Nabi. Kerana Nabi, perkataannya, perbuatan hadisnya adalah divine. Dia ada unsur ketuhanan, yakni wahyu, unsur wahyu. Bila orang guna, manusia yang bohong ini ada beberapa macam-macam jenis. Sebahagian yang bohong itu kerana disebabkan kerana perselisihan kaum. Bila ramai orang masuk Islam, orang Parsi masuk, orang Arab pun ada. Sekarang kita tengok, orang Melayu ni dia tak berapa tahu, dia ingat Iran tu Arab. Iran tak Arab, Iran Parsi. Daripada dulu Parsi ni, dia memang, dia lain daripada Arab. Dia satu bangsa yang bersaing. Parsi ni dia maju ke. Bila orang Parsi masuk, orang Parsi ni cerdik. Kita kena tahu banyak tokoh-tokoh ilmuan dalam Islam ni ada darah Parsi. Abu Hanifah orang Parsi. Darah Parsi. Semua pakar-pakar Nahu, Abu Ali Al-Farisi orang Parsi. Sibawai, ni orang Nahu semua dalam Arab. Semua pakar Nahu Arab orang Parsi. Yalah, adalah juga hak Arabnya. Tapi hak jago-jago ramai Parsi. Dan darah-darah yang bukan Arab. Macam Al-Bukhari, dia bukan Arab. Dia orang Bukhara. Kita orang Bukhari ni, nasi Bukhari lah kita ingat kan. Sebenarnya, tak apalah yang dah. Ada orang nama Bukhari. Bukhari ni bukan nama orang. Bukhari ni merujuk nama tempat. Bukhara. Merujuk. Maksud dia kalau dia tu nama Bukhari, artinya dia orang Bukhara lah. Dia di belah Uzbek tu. Imam Abu Dawud, Tirmizi dan semua mereka ni bukan orang Arab. Ibnu Majah bukan orang Arab. An-Nasa'i daripada Nasa, orang bukan orang Arab. Okey. Bila bersaing Parsi dengan Arab umpamanya, mula ada orang kata buat hadis-hadis yang palsu. Macam mana kita tahu? Innallaha idza ghadib anzalal wahyi bil farisiyah wa idza radi anzalal wahyi bil arabiyah. Tuhan apabila marah turun wahyu dalam bahasa Parsi, Allah bila redha turun wahyu dalam bahasa Arab. Ni geng Arab lah kata. Geng Parsi marah, geng Parsi kata innallaha idza radi anzalal wahyi bil farisiyah wa idza ghadib anzalal wahyi bil arabiyah. Tuhan apabila redha turun wahyu dalam bahasa Parsi, bila marah turun wahyu dalam bahasa Arab. Ini kerana mustahil, mustahil hadis ada unsur perkauman. Kalau kita baca mana-mana hadis yang bunyi macam perkauman, ia bukan hadis yang sahih. Hatta hadis daif yang kata inni uhibbul Arab li'anni Arab, aku sayangkan Arab kerana aku Arab, daif. Kerana Islam bukan agama kaum. Dia rahmatan lil alamin. Jadi itu tak kira lagi. Ada lagi hadis palsu dia kata az-zinji idza ja'a saraq wa idza syabi'a zina. Orang kulit hitam, kesian tak lagi kulit hitam. Orang kulit hitam apabila lapar mencuri, apabila kenyang berzina. Allah. Ni semua krisis kaum. Muncul hadis-hadis perkauman. Muncul hadis-hadis fadilat. Orang seperti Nuh bin Abi Maryam, satu orang yang kuat ibadat. Tapi dia tengok orang banyak duk baca kitab sirah dan seumpamanya. Pasal orang banyak baca sirah Nabi. Dia mula buat hadis-hadis fadilat surah. Baca surah ni dapat macam ni. Sebahagian fadilah itu sahih. Sebahagiannya ditokok tambah oleh dia. Ribu. Nuh al-Jami' buat hadis palsu. Maka sunnah Nabi walaupun Nabi tinggal, jadi masalah. Ahlul hadis terpaksa, ulat sahabat, kata Ibnu Abbas, Muhammad ibn Sirin, mereka terpaksa nak atasi masalah ni. Macam mana? Kena cek. Kau dengar daripada siapa ni? Dia kata aku dengar daripada fulan. Dia dengar daripada siapa? Jadi mereka kena cek. Kalau dia tu boleh dipercaya, baru kita percaya siapa yang dia cerita. Kemudian nak tengok pula orang yang dia cerita tu boleh percaya tak? Maka timbullah perkataan yang masyhur, sammu lana rijalakum. Beritahu kepada kami siapa rawi kamu. Siapa rawi kamu? Kerana hadis palsu bertebaran. Khususnya fadilat-fadilat. Ha? Sekarang ni tak ada korang dah lah. Dulu lagi banyak. Ha? Fadilat semayang terawih. Malam pertama apa, malam kedua apa, malam ketiga apa. Sebahagian fadilat itu, kerana ulama-ulama hadis bangkit untuk mengatasi masalah. Dua pok yang kuat buat hadis palsu. Satunya ialah golongan Syiah. Pasal membabitkan dia doktrin politik yang telah menjadi agama tentang fadilan Ali dan keajaiban imam-imam dia. Satunya ialah golongan sufi. Walaupun ada orang sufi yang baik, saleh, tetapi ramai juga mereka yang disebut dalam istilahnya sebagai golongan zuhad. Mereka buat banyak hadis-hadis fadilat. Siapa semayang duha dua rakaat, pahala seperti 70 ribu para nabi umpamanya. Semayang duha tu ada dalam hadis. Fadilat tu dia tambah. Umpamanya. Itu yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam Al-Manarul Munif. Dia kata, "Anna hadzal kadzabul khabis lam ya'rif anna ghairan nabi law 'abada Allah umra nuhin lan yu'ti ajru nabiyyin wahid." Seakan-akan pendusta yang keji ni tak tahu, selain pada nabi ni, kalau sekiranya ibadat sepanjang umur Nabi Nuh pun tak dapat pahala seorang nabi pun. Ini macam mana kita baca dalam hadis ni, bulan-bulan puasa ni banyaklah. Siapa yang buat ni? Pahala seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam mana kita boleh jamak dengan pahala Nabi Ibrahim? Logiknya pun dah tak boleh. Seperti pahala 70 orang, 70 ribu orang mati syahid. Kalau ada buku yang di masjid tu, buku doa apa? Doa Ukashah ke apa? Doa Haikal. Yang apa buku apa Majmu' Syarif, kebanyakan masjid di Malaysia ni ada. Inilah doa yang dibawa oleh Malaikat Jibril kepada Nabi dengan katanya, wahai Muhammad, siapa yang tak percaya doa ini maka kafirlah ia. Maka inilah doa yang jika diletakkan kepada kapal tak tenggelam, bagi kat mayat tak kena azab kubur, tak kat rumah tak terbakar. Kemudian banyak lagi fadilat dia. Kalau ni, kalau sekiranya baca dapat pahala 70 ribu orang mati syahid, 70 ribu orang pergi haji, 70 ribu saja. Dan orang-orang sebahagian yang tidak ilmiah, mereka suka benda-benda yang seperti ini. Makcik-makcik kalau tengok, oh lega ya kita. Tambah fadilat sembahyang tarawih, pahala seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim seorang pun masuk syurga dah. Dia dah 3 tahun dah sembahyang tarawih, 3 kali Nabi Ibrahim pahala dia. Ia merendahkan agama. Dan kadang-kadang masuk unsur-unsur cerita-cerita karut, palsu, cerita-cerita yang bodoh oleh akal manusia yang menjadikan agama katun dengan hadis-hadis palsu. Para ulama jahabis terpaksa bangun untuk menghadapi perkara ini. Maka ulama-ulama hadis tulis kitab hadis. Saring kitab-kitab hadis. Maka itu satu masalah dalam Islam. Masalah yang kedua ialah amalan-amalan yang ditokok tambah. Yang dikatakan agama yang ia sebenarnya bukan agama. Bukan agama. Sebahagiannya pendapat-pendapat yang dhaif. Sebahagiannya perkara-perkara yang diamalkan. Kepercayaan-kepercayaan yang... Alhamdulillah bila orang belajar hari ini ramai orang tahu. Dulu orang dulu-dulu macam-macam kepercayaannya. Malam Lailatul Qadar kena pasang lampu takut malaikat lalu tak nampak jalan. Pokok duduk sangkut baju tengok-tengok sampai ada pucuk pokok raian. Khurafat yang dikaitkan dengan agama. Dulu lagi teruk, Nabi Sulaiman dan sang kancil. Sang kancil jumpa Nabi Sulaiman, tanya yang ni burung ni, cerita-cerita yang membodohkan akal. Yang dikaitkan dengan para Nabi. Kita hendaklah tahu bahawasanya hal ini berlaku disebabkan hadis palsu, maklumat Israiliyat yang diambil daripada kisah-kisah Yahudi. Yahudi juga masuk Islam. Bersama masuk Islam mereka ialah riwayat-riwayat Yahudi. Yang sebahagiannya benar, sebahagiannya tak benar. Yang disebut sebagai Israiliyat. Israiliyat. Jadi riwayat ni dia bawa. Dia tengok baca cerita Nabi Yusuf alaihi salam dalam Quran. Quran sebut Nabi Yusuf. Kemudian Quran cerita Imratun Aziz tentang isteri menteri. Quran tak bagi tahu siapa nama isteri ni. Israiliyat kata nama dia Zulaikha. Kemudian Quran cerita godaan dia pada Yusuf habis cerita tu. Israiliyat tambah pula lepas patu tu mereka menikah, cerai, macam-macam. Zulaikha jadi muda. Macam-macam cerita. Unsur-unsur Yahudi yang masuk. Itu tak cerita lagi. Nabi tu terbang, tikar terbang apa semua macam-macam lagi lah. Tengok perempuan mandi lah macam-macam. Yang semua menjejaskan kemuliaan para anbiya. Yang Allah Ta'ala tak cerita benda ni dalam Quran. Kerana para anbiya dengan kedudukannya yang mulia. Tuhan ceritakan dia para anbiya bukan cerita lucu. Tapi untuk mempukuhkan semangat Nabi dalam dakwah. Wa kullan naqusu min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Semua benda yang kami cerita daripada kisah-kisah para rasul, apa yang menetapkan perasaan kamu, jiwa kamu wahai Muhammad. Bukan cerita yang melucukan, tapi cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi cerita Nabi Yusuf yang hebat tu tak dapat kawan. Dakwah dalam penjara, luar penjara, jadi menteri yang amanah. Yang ni semua tak dapat. Yang dia tahu Nabi Yusuf jampi nak naik pelamin macam apa? Doa Nabi Yusuf. Ma'anda majang. Umpinang siwa min bulan, kembang bunga sekuntum manis, berseri manis, bersemadi pemanis, semut mengirin di bibir mulut aku, bulan purnama di muka aku, hai mai engkau melihat wajahku seperti Nabi Allah Yusuf. Ya. Janganlah apa pula saya habaq. Ya. Tapi apa yang saya nak ceritanya ialah, maka bertebaran perkara bercampur aduk agama dengan tokoh tambah orang lain lagi. Sekarang 1400 tahun lebih agama. Agak-agak apa banyak macam-macam campuran ada hari kita. Itu poin yang saya nak capai. Maka kita akan dapati macam-macam cerita agama yang ada kat kita. Menyebabkan kita perlu berhati-hati. Kerana Abdullah ibn Mas'ud, dia menyebut dan beriwayat Al-Mundhiri, Tarhibu Targhib. Dia menyebut, dia kata, wa kaifa bikum idha labisatkum fitna. Macam mana keadaan kamu nanti apabila kamu itu diselubungi oleh fitnah. Yarbu fiha as-saghir wa yahrumu fiha al-kabir. Budak-budak yang kecil membesar dengan fitnah itu, yang dah tua-tua pun faham macam tu juga. Wa tuttakhadhu sunnatun. Dalam sebagian riwayat, wa tuttakhadhu sunnatun mubtadi'atun yajri 'alayha an-nas. Hak benda yang tak betul tentang agama tu telah diambil bagaikan sunnah yang diikuti oleh manusia. In ghayrat syai'un minha aw ghayra syai'un minha yawman qila hadha munkar aw qila ghayrat as-sunnah. Kalau ada orang ubah sikit benda tu, amalan tu, orang akan kata, "Hey, jangan ubah ni sunnah." Ha, telah diubah sunnah. Pasal apa? Benda hak bukan agama, dia sangka agama. Heran orang tanya Abdullah bin Mas'ud, wa mata zalik, bila boleh jadi sampai macam tu? Kata dia, idza qallat umana'ukum wa kasarat umara'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kasar wa kasurat qura'ukum wal watufaqqiha li ghairiddin wal tumisa ad-dunya bi 'amalil akhirah. Apabila orang yang amanah kamu kurang, jenis orang politik kamu banyak. Apabila orang yang faqih, yang faham agama kurang, yang jenis baca banyak. Ha? Yang baca dalil ni banyak, yang faham kurang. Dan apabila dipelajari agama, bukan kerana agama. Dan apabila digunakan agama untuk dunia, dicari dunia dengan menggunakan amalan agama. Saya nak urai yang ni sikit, tadi saya akan buka. Tuan-tuan, nak faham yang ni, saya nak pergi pada apa benda. Kenapa kita semua beragama? Soalan yang basic untuk kita faham. Kenapa tuan-tuan nak beragama? Sebab apa? Sebab masa nak buat IC, dia pun tanya kan, agama apa? Nak IC tak ada. Kenapa kita beragama? Kerana kita nak menyelamatkan kedudukan kita di sisi Allah, di dunia dan akhirat. Ini tujuan agama. Manusia ni dia dilahirkan, memang dia nak kepada cari Tuhan. Buktinya, majoriti orang dalam dunia ini percaya akan Tuhan. Walaupun kita ada ateis, kita ada agnostik, tapi kita tahu bahawasanya jumlah mereka taklah, let's say dia orang 15%. Tak banyaklah. Katanya kemungkinannya golongan ateis dan golongan agnostik ni meningkat. Tapi hakikatnya manusia bila terdesak cari Tuhan. Tak kira lah agama apa pun, manusia percaya Tuhan. Kenapa manusia percaya Tuhan? Fitrah manusia percaya Tuhan. Kalaulah sekadar percaya Tuhan sudah memadai, Allah tak hantar Nabi dah. Orang Quraisy percaya Tuhan. Kita pergi Mekah. Tuan-tuan pergi Mekah. Tuan-tuan tengok Kaabah. Kaabah tu bukan Nabi Muhammad yang buat. Siapa yang buat Kaabah? Nabi Allah Ibrahim AS yang buat. Quraisy duk tawaf Kaabah tu. Quraisy ni walaupun macam-macam menega, menipu semua ada, tapi mereka percaya sebelum lagi Nabi lahir, apabila Kaabah melanggungi kerosakan, Quraisy nak bina semula Kaabah. Berdasarkan binaan Nabi Allah Ibrahim. Quraisy kata, oleh kerana ni rumah Allah, yang boleh bina Kaabah ni hanyalah duit yang halal sahaja. Kumpul duit yang halal. Tentu kena tahu, Kaabah asalnya, dia bukan empat segi tu. Dia asalnya merangkumi yang tuan-tuan tengok lengkung. Yang Hijr Ismail yang tuan-tuan panggil tu. Itu sekali termasuk rumah Nabi Allah Ibrahim AS. Habis tu kenapa yang empat segi tu saja? Sebab Quraisy bila dia nak bina, nak cari yang halal saja duit. Tak cukup. Banyak empat segi tu saja. Sebab tu kalau kita tawaf, kita tuwi ni kosong. Kita shortcut masuk ke tu. Tak sah. Kerana kita tawaf dalam Kaabah. Kena tawaf hendaklah di luar Kaabah. Yang lengkung tu termasuk dalam Kaabah. Walaupun sebenarnya yang hakikat yang termasuk ialah 6 hasta setengah. Tapi termasuk dalam Kaabah. Dia termasuk dalam Kaabah. Quraisy sendiri, seteruk-teruk Quraisy pun, dia bina masjid atau dia bina Baitullah, dia bina duit halal. Bila tak cukup, jadi empat segi tu. Labbaik Allahumma labbaik. Mereka menyebut labbaik Allahumma labbaik. Sebut, kami menyahut seruanmu ya Allah. Quraisy panggil Allah. Bapa Nabi. Nama apa bapa Nabi? Ha? Bulan puasa nama bapa Nabi pun tak ingat. Nama apa bapa Nabi? Ha? Abdullah apa maksud? Hamba? Hamba Allah. Bukan Nabi yang buat nama bapa Nabi. Artinya Quraisy, Abdullah, nama Abdullah, Abdullah, sebutan Allah ni ada kat Quraisy. Masa Quraisy bergaduh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Quraisy bergaduh dengan Nabi, depa pulau Nabi, depa pulau Bani Hashim. Depa buat perjanjian di Darun Nadwah. Maka gantung, maka tulis di kepala surat itu, Bismikallahumma. Dengan namamu ya Allah. Mereka buat perjanjian memulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah tu. Kalaulah Nabi ni sekadar nak mai kata, tuan-tuan percayalah Allah ada, Quraisy percaya. Tetapi Quraisy telah mensyirikkan Allah. Jadi kerja yang pertama yang Nabi datang ialah membersihkan akidah kita daripada syirik. Mana saja ajaran yang membawa pada unsur syirik, tak boleh jadi ajaran agama. Kita panggil ya Allah, tiba-tiba mari depa habaq mai, nak bagus lagi kita panggil, kena panggil nama wali. Kita jauh dengan Allah, wali ya dekat. Ini nak balik-balik kita pada zaman Quraisy. Walaupun yang bagi tahu tu dia pakai serban besar, dia pakai selendang. Tak. Quraisy dah buat dakwaan ini. Bila tanya pasal-pasal sembah berhala, Quraisy kata kami tak sembah. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nak bagi depa dekatkan kita dengan Allah saja, kita jauh. Maka mesti tegakkan tauhid terlebih dahulu. Apa saja ajaran yang tuan-tuan terima tentang agama yang menyanggahi tauhid, maka dia bukan ajaran Nabi. Yang kedua, kita tak tahu, orang tahu Allah ada, tapi orang tak tahu tentang Allah, sifat-sifatnya. Siapa yang bagi tahu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang boleh bagi tahu tentang syurga ataupun neraka, tentang Allah, tak melalui Al-Quran ataupun sunnah, maka dia merupakan perkara yang tak boleh diterima. Mesti sifat Tuhan, Quran dan sunnah. Kadang-kadang orang buat cerita esok dia akhirat kelak. Oh ada macam ni. Kita tanya ada dalam hadis ke? Tak ada lah, tapi ustaz saya cerita. Tak boleh. Kerana ustaz awak tak terima wahyu. Yang terima wahyu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ada dalam Quran ataupun ada dalam hadis yang sahih. Kemudian apa lagi yang Nabi bawa? Nabi bawa cara ibadat. Quraisy sebelum ni tak ibadat ke? Quraisy ibadat. Tawaf, bayar nazar. Habis tu tak boleh. Ibadah hendaklah dengan cara yang Allah mahu. Bulan puasa bagi semangat. Maka Nabi ajak ibadat. Sebab tu ibadat ni tuan-tuan pergi agama lain, mereka ibadat pada Tuhan tak? Ibadat. Habis pasal apa? Tak diterima ibadat mereka. Pasal mereka ibadat niat ikhlas tapi buat cara sendiri. Maka Nabi datang untuk membetulkan cara ibadat mesti cara yang Tuhan mahu. Pagi tadi kita sembahyang subuh 2 rakaat. Saya selalu buat contoh ni, walaupun pagi kita segar, sembahyang subuh 2 rakaat. Kata bulan puasa ni tu imam malas buat tarawih, boleh buat sampai 8, sembahyang pi subuh 10. Sunat boleh banyak, yang fardu ni pasal apa, menyegar sangat. Tu imam pun buat 10 rakaat. Kita kata tak sah dah Tok Imam. Tok Imam kata pasal apa tak sah? Bukan aku berkurang, aku tambah. Hak dua tu duduk ada situ lah. Cuma aku tambah lagi banyak. Sah tak? Sebab tak ada jawapan. Melainkan sebab tak sama hak macam Nabi tunjuk. Tok Imam kata tapi ikhlas. Sekalipun ikhlas. Sekalipun ikhlas. Maka Nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyahadah dia je rasul. Oleh kerana baginda saja rasul, maka kita ambil agama dari dia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak sebutnya ialah ini adalah merupakan apa yang mesti kita buat. Bila kita nak beragama, oleh kerana banyak cerita agama. Bila ada Facebook, ada WhatsApp, tak hari hadis mari. Riwayat kawan kita, daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud, sampai Bukhari, sehingga kawan kita, sampai riwayat kawan-kawan yang lain. Maka kita nak kena tahu ketulinan agama. Originality agama itu. Yang mana yang asli. Orang bila nak beli barang, kita tanya ni ori ke tipu? Kan? Harum manis perlis jatuh harga. Sebab banyak harum manis tipu. Orang beli rasa lain, tak masam, tak manis, tak harum, rasa masam. Agama akan jatuh nilai dia. Apabila kita beramal sesuatu yang tidak ada asal-usul. Maka tanggungjawab kita hari ini, jauhnya kita dengan Nabi, bukan saja tanggungjawab untuk beramal agama. Sebelum nak amal, kena cek. Betulkah benda ni ada dalam Quran? Dan sunnah Nabi. Ataupun orang tambah. Lalu namakan dia sebagai agama. Kerana Nabi sebut, kerana seperti mana yang disebutlah riwayat tadi. Orang jual agama. Contohlah. Siapa nak marah tak apa lah nak sebut ni. Tuan-tuan tengok, yang ni, ini contoh lain dulu. Agama lain. Di sebalik berhala tu, ada tokeh dia. Kawan-kawan, orang-orang yang pergi bayar nazar tu, ni geng-geng Hindra marah pula, nak cerita India. Lalu kut sungai pun, baling duit kut sungai. Lalu macam-macam. Kau tuan-tuan pergi di India. di berhala-berhala macam-macam lah dalam dunia ni. Orang bayar tu, bayar. Sebenarnya bahala batu tu bukan makan duit tu. Ada toke di belakang. Besok dia kata, weh, dulu-dulu orang Melayu kampung, ada orang letak tokong mereka, buah-buah apple, buah-buah ni kan. Budak-budak kampung nak kaya pergi curi makan. Kawan tu mai tengok, dah makan habis dah. Tapi lama-lama dia pun tahu, tak makan kan. Dia bubuh yang plastik, budak-budak kampung tak ada makan lah. Tapi maksud saya ialah, di belakang perkara ini semua, ada orang yang mengambil kesempatan di atas nama Tuhan. Agama juga macam tu, Islam juga begitu. Nabi berdakwah, punya banyak berdakwah. Pujuk bapa saudara dia. Dia sayang bapa saudara dia, Abu Talib. Tapi tak terima Islam. Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi petunjuk pada siapa yang kau sayang. Allah bagi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Kerana Allah tahu siapa yang layak. Orang tu mungkin dia tengok baik, tapi dia tak mau. Allah tahu dia tak mau. Mari orang agama, sebahagian orang, dia buat air jampi. Air ni kalau minum, suami yang tak semayang boleh semayang. Anak yang degil jadi baik. Ramailah orang beli. Kalau ada sungguh orang boleh jampi air, orang jadi baik. Nabi jampi lah air bagi Abu Talib masuk Islam. Nabi jampi lah telaga zam-zam tu. Pagi-pagi Quraisy minum, rasa lain hari ni. Kalau sungguh ada orang, tu yang saya duk kata daripada dulu, ambil ayam dia jampi bekas besar sikit, panggil budak-budak mak rempit ni, tahan, pulih ingat, dia ingat nak kena masuk dalam, pulih kata minum ayam. Dia pun, apa saya pula dengan minum? Minum. Dia nak masuk dalam. Minum-minum duduk sengak. Macam mana? Saya ingat nak jual motor. Hidayah ada soal kita ingin menerima dan Allah memilih kepada orang yang Allah tahu layak. Tapi oleh kerana ada kepentingan, orang jual ayak jampi bagi jadi baik, anak tak dengar bagi jadi dengar, suami yang tak semayang nak bagi semayang, ustaz turun jampi ayak. Sebab? Bukan sebab dia rajin jampi. Apa di sebalik jampi? Apa di sebalik jampi? Nabi sayang semua sahabat. Abu Bakar wafat, Umar wafat. Ulama khilaf, boleh tak kita baca Quran, kita niat supaya pahala bagi kepada fulan? Sebahagian mereka menyatakan, kalau kita minta, ya Allah, pahala yang kau baca ni bagilah kepada sahabatku, mudah-mudahan kalau Allah mustajabkan doa, Allah berhak mustajabkan doa, dia mustajab, terima. Maka khilaf ulama. Tapi mai kutip duit bulan puasa ni, isi borang RM10, RM20, RM1, nak hantar pahala pergi kepada orang sekian-sekian. Artinya, siapa duit lagi kaya, lagi syurga boleh beli, pahala boleh beli. Tolong beli pahala, Ustaz, tuan RM20,000. Macam tu lebih kurang. Ustaz kata, tak apa, saya tolong beli. Bagi kat saya, budak-budak tahfiz nak buat. Maka yang kaya masuk syurga. Tak susahlah Nabi nak suruh orang beramal. Cari duitlah banyak-banyak. Ada bahagian pihak cetak pahala, hantar pada orang. Berlaku tak? Berlaku. Kalau kita kata, puak-puak ni ni, dia pun ni wasabi. Jenis makanan Jepun. Padahal, bukan ada kaitan. Adakah Abu Bakar buat? Adakah Umar buat? Adakah Imam Syafi'i kata benda ni? Tak ada. Sebab apa buat? Sebab ada orang di belakang tu, projek tu. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Dicari dunia dengan amalan akhirat. Kata Nabi SAW, kata Ibnu Abdullah bin Mas'ud. Sebahagian para ahli hadis kata, dia mauquf, kemungkinan marfu', Kerana disebabkan hal-hal yang seperti ini mustahil disebut oleh Ibn Umar Sa'ud, melainkan dia mungkin mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua tiga benda saya nak sebut, tapi oleh kerana masa dah lebih, saya buka pada sesi soalan insya-Allah. Saya suara tak ada, betul ceramah ayak dah tak bagi. Mohon pandangan tentang konflik Arab Saudi Qatar. Oh, ini 3 jam tak habis. Tuan-tuan yang ni ulah lain lah. Tapi kita tahu Nabi SAW sebut. Nabi kata, yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Qalu amin qilnati nahnu yawma idin ya Rasulullah. Amin qillatina nahnu yawma idin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idin kathir. Walakinnakum ghutha' ka ghusail sayd. La yaqdhifanna Allah, la yanza'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Wa la yaqdhafanna fi qulubikumul wahan. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis hasan insyaallah. Nabi kata nanti akan berlaku, dibimbangi di mana manusia semua berkumpul puli kamu, ambil tindakan pada kamu. Umam, semua umat. Macam mana orang semua berhimpun kepada qas'ah. Qas'ah ni bekas makanan. Arab boleh makan sampai 7-8 orang. Pakat tengok ada makanan, pakat pitropa nak makan. Sahabat heran, sahabat bersikit ni ada orang zaman tu. Tapi orang tak berani. Ya. Kuat. Kerajaan Nabi kecil lah macam tu. Tapi mula-mula je orang buli. Sampai ke Madinah orang dah takut. Amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Kerana kita sikit ke wahai Rasulullah pada hari itu. Zaman hak nak berlaku tu. Nabi kata bal antum yawma idzin kathir. Kamu masa tu banyak. Walakinnakum ghutha ka ghusa isil. Tapi kamu bagaikan kotoran, bagaikan sampah sarap yang ada di atas permukaan air. Yang ayak pukul ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke kanan. Allah layanza'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Allah tarik daripada dada musuh kamu perasaan takut pada kamu. Wa yaqdhafanna fi qulubikumul wahan. Allah campak dalam jiwa kamu wahan. Sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Wahan tu apa wahai Rasulullah? Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan mati. Sekali barat nak macam ni, jadilah macam tu. Besok macam lain pula. Kita umat yang ramai, tapi kita tak ada penderian. Nabi beritahu. Sebab itu nak pegang Islam pada akhir zaman ni, susah. Nabi kata, bada'al Islam, hadis Muslim, bada'al Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam mula-mula datangnya asing. Nabi datang asing. Pelik apa Muhammad ni? Bawa benda pelik-pelik. Dia akan kembali dalam keadaan yang asing, yang pelik. Untunglah orang-orang yang pelik. Sahabat tanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dia tanya, ada riwayat menyatakan, manhum. Siapa yang ghurabak ni? Ghurabak ni siapa? Nabi kata, qaumun unasun salihun qalilun fi unasun su'in kathir man yuti'uhum man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Nabi kata, puak yang mana sikit ada di dalam puak yang jahat yang ramai. Kumpulan yang sikit yang hidup dalam kumpulan manusia jahat yang ramai, yang lawan mereka lebih ramai daripada yang sokong mereka. Kita bila beragama hari ini, kita syok, lagi ramai lagi syok, sehingga agama kadang-kadang bukan salah lah, Tapi agama ni agama, tuan-tuan. Tuan-tuan nak cari agama kerana tuan-tuan nak membetulkan pegangan dan amalan tuan-tuan dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kadang agama jadi macam entertainment. Pasal apa main dengan ceramah? Ui, bagus, lawak dia, okey. Saya bukan kata tak boleh melawak. Tapi kadang-kadang jadi macam entertainment lah. Pergi macam nak pergi satu. Pergi balik dan ketawa dan balik. Umat Islam dah macam tu. Kita tak menyelesaikan masalah. Kerana bila orang nak agama sikit, pergi tengok konsert, orang kata tak kuat agama. Pergi dengar ceramah. Baguslah ceramah. Tapi kadang-kadang lebih sangat. Daripada awal sampai habis, semua cerita lawak. Apa yang nak dicapai daripada pengajaran agama? Agama soal pembinaan ruh, pembinaan diri. Akhirnya orang gelak ketawa dan berakhir. Program agama banyak, tapi yang membangunkan umat tidak banyak. Mungkin kita kena, diri kita kena semak lah semua. Kita punya 4 mazhab. Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Ini pun satu mazhab baru. Dan kita di Malaysia mengikut Imam Syafi'i. Bolehkah di Malaysia kita ikut solat atau apa-apa saja mengikut cara 3 mazhab atau imam? Kadang-kadang orang dia bercakap agama sebab dia baru pergi masjid dan kemudian dia dengar ustaz, kemudian dia rasa macam dia pandai. Bukan saya cerita kawan yang tanya ni, saya nak cerita bab lain. Kawan tanya ni pandai. Tak, tak kaitan dengan kawan tanya ni, tak betul. Dan kita rasa kita pandai, lalu kita cuba bagi komentar tentang. Sebab tu tuan-tuan bila nak faham satu benda, kita kena balik pada basic dia. Tuan-tuan, nak faham agama bukan rujuk mufti. Faham agama rujuk Nabi. Mufti hanya boleh sampai apa yang Nabi kata. Kalau mufti kata, Nabi kata macam lain. Tapi saya tak apa setuju dengan pendapat tu. Jahanam mufti tu. Kita kena nak tanya, zaman Nabi ni semayang, Nabi ikut mazhab mana? Sebelum tu lah, bukan saya nak berendah mazhab. Nak bagi faham. Nabi semayang ikut mazhab mana? Nabi ikut apa yang diajar oleh Jibril. Itu betul. Siapa yang ajak Nabi semayang? Allah lah. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni salli, semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Jadi, tuan-tuan nak semayang ni kena tengok ustaz semayang ke? Tengok cara Nabi semayang. Cara Nabi semayang. Tapi Nabi tak ada. Apa yang ada? Hadis-hadis Nabi. Apa beza tengok ustaz dengan tengok Nabi? Beza. Ustaz mungkin kadang-kadang ikut Nabi, mungkin kadang-kadang tak ikut. Mungkin kadang-kadang dia terlepas dari Nabi. Ustaz ni bukan Nabi. Ramai orang keliru. Ustaz ni kita panggil. Kemarin dia penyanyi, hari ni dia ustaz pun ada. Kerana bukan kata lahir-lahir yang tanya-tanya dari, ui, anak kita ni mufti ya bang? Tak ada. Orang bagi. Ini jawatan orang bagi. Nabi Allah Ta'ala. Ustaz pun orang bagi. Bukan semua mesti dia tahu. Hatta sahabat Nabi ada hadis yang tak tahu. Takkan ustaz tahu semua. Maka kita kena rasional dalam hal ni. Maka untuk ikut tu, kita kena tanya. Kalau ustaz, sebab tu orang tutup dulu buat contoh. Dia kata, ustaz, tolong saya nak wuduk ikut cara ustaz. Ustaz tu berwuduk. Dia pun tengok. Tengah-tengah ustaz tu duduk wuduk, nyamuk gigit. Gigit tengah tengkuk ustaz. Ustaz tu, pam, tampak sekali. Dia pun, pang tempat tu. Sudah macam tu. Pasal dia nak ikut ustaz. Kalau dia ikut Nabi, dia kata ustaz, dalam hadis Nabi kata macam mana? Yang tu pengajian yang betul. Imam-imam kesemuanya mengikut Nabi SAW. Sebenarnya bukan Imam Ghazali. Imam Ghazali ni dia kemudian lah. Tu kadang-kadang orang kita sampai tak tahu tu. Tak kira imam, tak kira masuk tu imam kampung dia lagi. Imam ni yang pertama Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Selepas itu ialah Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i, kemudian ya, itu Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i itu bukan nama Syafi'i. Tok nenek dia nama Syafi'i, dia nama Muhammad bin Idris. Nama dia Muhammad. Ha. Setengah orang kata, saya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kuat. Imam Syafi'i nama apa? Syafi'i ya. Ha. Oh, boy. Kemudian Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. Mazhab ni bukan empat saja. Mazhab ni banyak. Ada mazhab Sauri, ada mazhab macam-macam. Al-Lais bin Sa'ad, macam-macam. Cuma yang masyhur empat. Ini pun kena tahu sejarah. Mazhab ni apa beza mazhab dengan Nabi? Mazhab ni, dia school of thought. Macam mana apabila hadis-hadis tu, ada benda yang sometimes tak clear. Pandangan mazhab, mungkin maksud dia macam ni. Yang ni faham maksud dia macam ni. Itu saja. Semua mereka cuba menafsirkan apa yang Nabi buat. Sahabat Nabi mazhab apa? Tak ada. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Sahabat Nabi dah 200 tahun dah. Kalau kita kata mesti sembahyang mengikut mazhab, habis sembahyang Abu Bakar, Omar, Osman, Ali ikut mazhab mana? Kenyataan tu tak betul. Tapi kalau nak berpandukan kepada ajaran imam-imam mazhab, tak apalah. Bolehlah, kerana imam-imam mazhab tu salah seorang daripada ilmuan Islam. Fas'alu ahla dzikr, tanyalah ahli ilmuan. Mereka salah seorang daripada jaguh Islam yang hebat. Empat-empat merupakan jaguh yang hebat. Dan orang yang ikut Hanafi, Hanbali pun, mereka tak salah. Selagi mana mereka betul-betul ikut dalil. Jangan kita kata mayang Hanafi tak sah, mayang Hanbali tak sah. Ini kita nak kena faham. Kadang-kadang orang kita dia tak faham. Dia kata Imam Syafi'i ni, orang pergi ke Mesir. Ha, ni satu ustaz-ustaz jugalah. Ada, bukanlah ustaz yang baik dah lah kan. Dia pergi bawa orang pergi ziarah kubur Imam Syafi'i di Mesir. Arab pun pergi tunjuk ke dia. Saya tengok, saya malah nak sebut. Tokoh politik pula tu. Ditunjuklah dia punya selok. Tapak kaki Nabi masa ziarah kubur Imam Syafi'i. Imam Nabi bila, Imam Syafi'i bila. Boleh orang kita pakai ambil gambar tu. Inilah tapak kaki Rasulullah menziarah kubur Imam Syafi'i. Macam Imam Syafi'i mai ajak bab sembahyang dulu, Nabi mai kemudian. Bukan salah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mulia. Imam Jalil, alim, besar. Sanjungan kita. Yang melebih ni siapa? Yang bagi maklumat yang salah. Kita nak salat, baca al-um kita Imam Syafi'i tak apa. Tapi jangan kata hanya dengan cara Imam Syafi'i saja. Kerana salat ni sama. Cuma ulama khilaf. Ada bab dia khilaf. Contoh. Imam Syafi'i kata sentuh laki perempuan yang bukan mahram batal wuduk. Satu pendapat. Bukan dia saja kata, ada juga di kalangan para sahabat yang berpendapat demikian. Ada para ulama yang lain berpendapat tak batal. Juga ada alasan. Imam Syafi'i sebut, kerana Al-Quran sebut, awla mastumun nisa, ataupun kamu sentuh-menyentuh wanita. Dan ada juga bacaan, awla mastumun nisa. Jadi itu hujah dia. Tapi ada mazhab lain, dia kata tak. Sebab aula masyumun nisa' tu boleh dipaham sentuh-menyentuh tu persetubuhan. Seperti yang dipaham dalam mazhab Hanafi. Kemudian ada hadis yang mereka gunakan, iaitu Aisyah menyebut bahawa qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da azwaji thumma qama wa salla. Nabi cium sebahagian isteri dia, kemudian dia bangun dan dia salat. Dan ada hadis yang Aisyah kehilangan Nabi pada waktu malam. Dia cari Nabi, dia pegang dalam hadis Muslim. Kemudian dia dapati Nabi sujud. Fa waqa'a yadi ala qadamai mansubatain. Tanganku terpegang kepada kedua kaki Nabi yang sedang ni terpacak, dia sedang sujud. Wa huwa sajid, Nabi sedang sujud. Dan Nabi baca, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa min mu'afatika min 'uqubati wa bika minka la uhsisa ila akhir. Dia pegang. Kemudian ada hadis Aisyah beritahu Nabi, walaqad ra'aitu ra'aituni muttajjatan baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah. Dia melentang di hadapan Nabi masa Nabi sedang solat. Wa idza arada an yasudda mazar jalayya faqabattu ma, bila dia nak sujud dia ramas kaki aku, kemudian aku tarik kaki. Dalam mazhab Syafi'i dia kata mungkin ada berlapik. Yang lain tu kata susah kalau cium nak berlapik. Dan berbagai-bagai yang lain tafsir pasal masalah rawi dan seumpama. Jadi ada pandangan. Saya pergi Mekah, saya tawaf. Saya bawa isteri dan anak saya pegang tangan. Jadi orang Malaysia tengok, ni nak kena report ni, ikut mazhab Syafi'i. Entah nak faham macam tu, tak apalah. Apa yang saya buat itu, sebahagian daripada apa yang dipahami oleh para ulama. Lepas siapa yang tak kata betul? Dah duduk besar dah. Ha, itu tidak ilmiah. Siapa nak kata batal? Batal lah. Siapa nak kata tak batal? Hujah. Imam-imam yang menyebut, hujah. Tuan-tuan pergi ke Perlis. Perlis tak kunut. Oh, teruk tak kunut. Aku balik mayang lain. Oh, amboi. Sampai teratur. Dia kata, ha, mayang pagi ni. Tak mayang subuh. Ah, okey kak. Depa tu mayang tapi tak kunut. Oh, lagi teruk. Di Mekah, tengok tu imam tak kunut. Majoriti umat Islam dalam dunia ni tak kunut. Bukan saya kata salah kunut. Tapi janganlah kerana tak kunut tu jadi isu. Tak dibenarkan berceramah kerana tak kunut. Oh. Akan dibuat satu report, laporan kertas putih berhubung ustaz yang tak kunut. Kita ni teruk sangat. Dalam hadis, Nabi takbir dalam hadis. Dia hadwa mankibah, dia bertentangan dengan bau dia. Tak apalah, ada bertentangan gini, ada orang bertentangan, tapi bertentangan dengan bau. Ada orang dia kata, ha, yang ni takbir bah? Atroman dengan bau, dia kata, Batman bau. Dia kata, tak boleh, di Malaysia tak boleh. Dia kata, ada hadis, tak boleh. Di Malaysia kena ikut cara Malaysia. Eh, ini bukan YNDB. Ini soal semayang. Ini cerita lain. Malaysia lah. Semayang tak ada lah. Malaysia je. Satu Malaysia nak kena semayang. Ibadah ini saya bukan salah mazhab. Salah hak fanatik ni. Jadi mengaji. Pasal apa ambil wuduk macam tu? Daripada kecil tu ambil. Lesen kereta pun orang duk apa? Renew. Hak kita mengaji tu cuba renew balik. Pasal apa kita ambil wuduk macam tu? Ada dalam hadis ke atau duk terbiasa macam tu? Ini yang kita maksudkan. Sekarang orang macam tu. Semayang. Macam-macam cara. Ada yang macam-macam lah cara semayang ni. Takbir kita ni pun ada. Duk Allah benar dah. Sebab dia kebiasaan, dia bukan mengikut pengajian. Weh, habis masa ni. Habis. Last satu ya. Bolehkah kita makan di restoran yang tukang masak pemiliknya di kalangan orang Syiah? Weh. Jauh benar. Tuan-tuan, makan dia tak berdasarkan tukang masak. Dia berdasarkan bahan. Masaklah Yahudi ke komunis ke. Kata benda tu halal, dia halal lah. Kalau tidak, tuan-tuan tak boleh makan segala makanan segera macam-macam yang di packing ni. Owner dia bukan Muslim. Dia tak kena mengenal dengan orang yang buat tu. Cuma kalau kita pergi makan rumah orang soleh, baguslah kan. Tapi kadang-kadang orang kita berlebih sangat. Orang yang tak semayang, kita tak boleh makan di rumah dia. Dia sebenarnya, dia tak kaitan. Makan ni berkaitan dengan bahan. Bukan berkaitan dengan orang yang hidangkan tu. Ini kena faham. Dan saya kadang-kadang, macam tu lah banyak benda. Urusan muamalat ni ada baik. Sama juga. Kadang-kadang kita dia berkaitan dengan nilai satu benda yang sampai kepada kita. Macam orang bagi kita satu benda. Kita kira benda daripada orang tu ke kita hukum apa? Setengah tu orang kadang-kadang pencemar motivasi. Dia duk bagi tahu ni kalau suami tu kerja ya, rezeki yang haram, anak-anak akan jadi benak. Isteri pun akan jadi liar. Pasal apa? Pasal isteri dan anak-anak makan yang haram. Ini semua orang tentu terlebih agama, lebih lajak dan laju. Daripada wang tu, kata dia kata terlibat dengan riba ataupun terlibat dengan judi. Wang tu kepada dia judi. Tapi wang tu kepada anak-anak dia nafkah. Nafkah tu hak dia. Tuan-tuan kerja kerajaan ataupun kerja bank ke mana, semua ada yang halal dan ada yang tak halal dalam portion. Pipi saya tak cik, saya gaji saya tak mau ambil. Saya buat gaji kerajaan ni ada campur-campur, saya tak mau. Sebab duit kerajaan hal lain. Itu pun perbahasan dia besar. Kemudian ke kita tu nilainya gaji. Kita pergi ke bank, kita pergi beli barang. Ni contoh bodoh yang selalu saya buat lah. Kita pergi beli barang. Barang tu harga dia RM50. Sedepan kita ada orang pergi kat supermarket besar. Ada orang pergi beli minuman keras. RM50 bayar. Mari kita pula belakang pergi beli makanan yang untuk buka puasa. RM50 juga bayar duit RM1. Dia ambil RM50 tadi, dia bagi kita balance. Dia kata jangan cik. Tu duit arak. Ambil duit lain RM50. Sebab apa? Sebab kita faham duit tu, kertas tu. Dia bukan nilai. Ke dia tadi duit arak. Ke kita ialah duit baki. Duit kita, suami balik ke, balik beli makanan kepada isteri, itu namanya nafkah. Wajib hak isteri untuk menerimanya. Hak anak-anak. Habis anak-anak nak makan apa? Lepas tu pasal apa? Pergi jadi benak. Yang benak tu pak dia, bukan anak dia. Pasal apa? Allah tiba-tiba pergi hukum anak dia dengan bini dia. Padahal yang dosanya pak dia. Pak dia buat ambil rezeki haram, anak Tuhan bagi jadi benak. Agama apa ni? Dosa warisan ni? Pak yang buat, anak yang pergi tanggung hukuman Tuhan. Allah Ta'ala bukan makan zalim macam kita. Kita ni kadang-kadang, ini terlalu banyak motivasi salah pada tempat ni. Saya nak kritik lah. Kadang-kadang, baguslah penceramah motivasi ke apa. Tapi jangan lebih. Boleh memberikan salah faham orang pada agama. Kepada Tuhan yang maha adil. Anak orang bukan, pasal apa anak dia dapat kurang A, pak dia tu ada terlibat dengan rasuah. Habis tu, yang anak orang bukan Islam yang makan semua menatang tu, dapat A banyak tu. Ini semua cara fikir, tuan-tuan, tu lebih daripada tahap orang. Sebab tu kena recheck maklumat agama ni. Apa dia nak, isteri hak dia terima, anak hak dia terima nafkah, dosa pak dia tanggung. Sebab itu jawapan kenapa Nabi terima hadiah. Maharaja kadang-kadang bagi hadiah kepada Nabi, sedangkan maharaja Yahudi dah bagi hadiah kat Nabi, Nabi terima. Padahal Yahudi terlibat dengan riba. Daripada duit kepada Yahudi riba, daripada dia kepada Nabi hadiah. Kalau tidak, tuan-tuan tak boleh. Raya tuan-tuan pergi rumah kawan kita, pergi raya. Dia pun jamu makan semua. Oh, sedap lho. Sebelum nak tanya saya ni, kuat agama lah ni, pergi masjid. Nak tanya semua ni, kuih-kuih raya, lauk-lauk raya semua, beli duit halal lah. Kalau tidak, tak boleh makan saya. Kita tak perlu tanya. Dia ke kita, jamuan kepada tetamu. Duit tu kepada dia, dia bertanggungjawab depan Tuhan. Kalau tidak, hidup tak boleh berjalan. Orang main kedai, cik nak beli, orang beratok, nak beli kita buka gerai, buka puasa kan. Jual martabak ke, jual kuih ke. Nak bayar. Saya beli 200. Sebelum cik nak beli, saya nak tanya, pendapatan cik halal ke tak? Kalau cik pendapatan tak halal, saya tak jual ni. Kita tak wajib sampai begitulah agama. Adinun yusur. Ini kena faham. Ini satu ceramah bab lain lah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah. Masih banyak.